ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Recording in progress. صلاة والسلام على رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. Para akhwat madrasah merasal yang rahmati Allah SWT, semoga Allah senantiasa memberikan taufik inayah kepada kita dan rahmati kita dan memudahkan kita dalam rangka memahami dan mempelajari agama yang mulia ini. Para akhwat yang rahmati Allah SWT, tak lupa pula kita memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita untuk istiqomah di atas agamanya serta di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir dari hayat kita. Baik, semoga suara tidak ada gangguan. Jika ada gangguan nanti mohon diberitahu ya. Salah seorang admin memberitahu kalau ada gangguan masalah suara. Baik, pembahasan kita pada kesempatan ini adalah melanjutkan pembahasan kita yang telah kita mulai pada beberapa pekan yang lalu. Ini adalah pertemuan yang ketiga ya dari rangkaian pertemuan pembahasan kita. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk mempelajari, memahami apa yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Dalam pembahasan kesempatan ini kita akan membahas tentang perkara hukum haid atau haid dan berbagai hukum-hukum yang berkenaan dengan haid tersebut. Ya. Dan ini ada tiga macam darah yang dibahas di dalam fikih Islam tentang kewanitaan. Pertama adalah haid, yang kedua adalah nifas, yang ketiga adalah darah istihadhah. Jadi darah yang keluar dari kewanitaan itu, ya, yang pada kemaluan wanita itu ada tiga jenis. Yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga istihadhah. Yang mana setiap jenis darah ini memiliki hukum tertentu dalam fikih Islam. Ini menunjukkan pada kita betapa agama kita ini sangat sempurnanya, sehingga berbagai kondisi alami yang dialami oleh para wanita itu diberikan hukum, penjelasan-penjelasan, dan itu dibaliknya terdapat hikmah-hikmah yang luar biasa. Ada hikmah yang berhubungan dengan kesehatan, ya, ada juga hikmah yang berhubungan dengan masalah meringankan wanita dari beban-beban perintah agama yang mereka dalam keadaan kondisi tidak stabil emosional mereka, ya. Maka oleh sebab itu wanita itu ada berbeda hukumnya dalam tanggung jawab dan kewajiban dalam agama Islam ini. Maka tentu sangat jelas begitu kelirunya kalau ada orang ingin menyamakan antar laki dan wanita dalam segala hal. Dalam segala hal kita ingat tidak mungkin wanita laki itu disamakan dalam segala hal. Namun ada perkara-perkara yang sama, ya, yang dan ada pula perkara-perkara yang berbeda. Nah, di antara umpamanya dalam masalah orang-orang yang sekarang menyuarakan gender, ya, ingin istilah kata mereka dalam memperjuangkan hak-hak wanita, yang telah kita bahas di awal jumpa kita, Islam telah memberikan hak-hak yang sangat sempurna bagi wanita dan mengangkat darjat martabat mereka pada tingkat yang sangat mulia dan terhormat. Segala hukum-hukum yang berkaitan wanita adalah dalam rangka menjaga kehormatan mereka dan kebaikan mereka, kesehatan mereka, dan berbagai hal yang akan menimbulkan hikmah yang baik bagi wanita bila mereka menjalankan berbagai aturan dan perintah agama. Maka dari itu, tidak ada jalan bagi wanita untuk mencari kecantikan ataupun ingin mendapatkan kemuliaan kecuali melalui ajaran Islam. Bukan melalui teori-teori yang lahir dari Barat, bukan melalui gaya-gaya kehidupan dari Barat, tetapi adalah dengan mengikuti perintah agama yang mulia ini, karena yang menurunkan agama ini adalah Zat yang Maha Mengetahui, yang telah menciptakan kita dan wanita itu sendiri, ya, dan Maha tahu apa yang pantas dan tidak pantas bagi para wanita. Maka syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT yang menciptakan wanita sendiri dan lebih tahu apa yang pantas, apa yang tidak pantas bagi wanita. Maka tentu sangat kelirulah dan sangat merugilah bila ada orang mencoba mencari rumusan-rumusan, ya, panduan-panduan, tuntunan-tuntunan di luar ajaran Islam. Nah, jadi berbahagialah Anda wahai kaum muslimah yang telah mendapatkan perhatian yang khusus dalam agama ini sehingga ada hukum-hukum khusus bagi wanita. Ya, dan ulama kita telah banyak mengumpulkan menulis dalam karya mereka yaitu tentang ahkam takhtasun nisa, perkara hukum yang berkhususan dengan wanita. Nah, salah satu yang kita sedang kita bahas ini dengan secara ringkas membahas perkara-perkara terpenting yang mendasar bagi setiap muslimah. Semoga antum semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari, memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Itu jenis darah yang keluar dari wanita, ada 3 jenis yaitu darah haid, dan itu rutinitas setiap bulannya dalam kebiasaan wanita, dan darah nifas itu adalah disebabkan karena adanya penyebab itu kelahiran, melahirkan, atau darah istihadhah yaitu sebabnya adalah penyakit. Nah, Islam memberikan berbagai panduan dan tuntunan ketentuan hukum dalam setiap perkara darah tersebut. Baik. Pertama adalah haid yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Perkara berkenaan dengan darah haid. Haid dalam bahasa artinya etimologi secara bahasa Arab, apa artinya haid itu? Haid adalah bahasa Arab ya. Maka tidak sedikit bahasa Nusantara ini yang diambil dari bahasa Arab. Dan sebetulnya, jika antum ingin cepat bisa berbahasa Arab, kumpulkan kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Seperti kursi, haid, hamil, ya kan, isyarah, musyawarah, banyak sekali. Ya, ini juga satu-satu metode ya, ini sedikit faedah sampingan dari pelajaran kita ini. Alangkah baiknya kalau ada kamus, yaitu bahasa Indonesia yang diambil dari dasarnya dari bahasa Arab. Sehingga ketika belajar bahasa Arab, diungkapkan dulu kalimat-kalimat yang sudah biasa dipelajari, yang sudah biasa diucapkan dalam keseharian. Ini salah satu yang memudahkan jika kita ingin belajar bahasa Arab. Ini faedah sampingan ya. Baik. Dalam bahasa Arab, haid tersebut adalah as-sailan, artinya adalah yang mengalir. Ya, yang mengalir. Hadzal ma, dalam mengalir air. Gitu. Kemudian, secara terminologi, secara syar'i, menurut agama, pengertian haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita. Ini maaf, ini iPad lagi ada gangguan juga. Nah, semoga. Baik. Darah yang keluar dari rahim wanita pada waktu tertentu tanpa karena penyakit dan tidak pula adanya isobah. Isobah ini adalah kecelakaan atau kejadian tertentu. Yang pertama darah. Jadi kalau bukan darah yang keluar, bukan haid namanya. Jadi itu dari definisi itu kita bisa mengeluarkan sesuatu yang tidak termasuk dalam hukum haid nantinya. Jadi kalau bukan darah, ya tidak termasuk hukum haid. Apakah itu mani, atau apa itu mazi, atau angin, ya, yang keluar dari rahim wanita. Ya, darah itu berasal dari rahim. Kemudian di sini ada kekurangan sebetulnya, melalui alat kelamin. Karena kalau darah keluar dari bukan di alat kelamin, tapi di bagian yang sempat keluar kotoran, itu tidak disebut haid. Jadi kalau menurut Ustaz, definisinya agak kurang sebetulnya. Ya, tidak menyebutkan darah yang keluar melalui kemaluan dari, ya, darah yang keluar dari pusat rahim melalui kemaluan, ya, yang pada waktu tertentu, ya, terjadi pada waktu-waktu tertentu, dan bukan karena penyakit penyebabnya, bukan karena ada penyakit. Baik. Subhanallah, ini apa namanya? udah gangguan sedikit ini dalam apanya. Baik, kita kembali lagi. Jadi keluar dari rahim. Jadi kalau bukan dari rahim, ya, kalau darah dari hidung, dari telinga, itu bukan haid, ya. Nah, artinya dari definisi ini kita bisa membedakan. Ya, hukum yang akan dibicarakan hanya khusus bukan darah yang keluar dari hidung, bukan darah yang keluar dari mulut, bukan darah yang keluar dari telinga, bukan dari mata, ya, bukan juga dari dubur, tapi dari kubul, dari bagian kemaluan. Baik. Pada waktu-waktu tertentu, jadi ada rutinitasnya, per bulannya. Ya, kadang-kadang memang ada wanita yang haid juga 2 kali sebulan, dan ada juga wanita yang tidak pernah haid. Itu kondisi yang di luar kenormalan yang kebiasaan wanita. Ini yang, tapi yang dibicarakan sini adalah hukum tentang kenormalan ya pada wanita. Baik. Kemudian tanpa karena penyakit. Jadi kalau penyakit tadi bukan haid ya. Walaupun melalui kemaluan, tapi itu adalah istihadhah. Atau karena ada kejadian. Kejadian maksudnya apa? Melahirkan. Ya, kejadian isobah, kejadian. Nah, itu bukan juga darah haid. Jadi ada dikait pula. Tidak setiap darah yang keluar di kemaluan wanita itu disebut darah haid. Kadang-kadang bisa darah. Ya, kalau kadang ada kejadian itu darah melahirkan pokoknya, atau darah apa namanya istihadhah karena penyakit. Baik. Kemudian, itu penjelasan tentang pengertian darah haid ya. Jadi bukan karena penyakit, darah yang keluar dan melalui kemaluan itu, bukan pula karena adanya peristiwa. Itu melahirkan. Wa innama huwa syai'un jaballahu 'alaihi banati bani Adam. Itu adalah kebiasaan yang Allah telah ciptakan pada fitrah wanita itu. Dari wanita anak Adam ya. Yang Allah jadikan di dalam rahim. Nah, fungsinya adalah untuk sebagai makanan bayi di dalam kandungan dan ketika itu ketika hamil, yaitu ketika hamil sebagai apa namanya? Makanan bayi dalam kandungan, litakhriyatil walad fir rahim ya. Waqtal hamli, ketika sedang waktu hamil. Nah, tetapi juga ada nanti prosesnya dalam lebih luas, apakah ada juga wanita yang hamil juga haid? Ada, tetapi ada hukum-hukumnya juga disebutkan perulama nantinya ya. Ada, kadang-kadang ada. Itu ada juga wanita yang tidak pernah haid juga ada. Tapi yang normal yang dibahaskan di sini. Sumaita halla banan ba'da wiladati. Nah, kalau sudah melahirkan, darah itu akan menjadi susu. Subhanallah. Bagaimana Allah menciptakan dalam tubuh perempuan itu suatu hal yang sangat ajib. Ketika tidak hamil, dia keluar sebagai darah kotoran. Ketika hamil, dia akan berubah sebagai makanan bagi bayi yang ada dalam kandungan. Kemudian setelah melahirkan, dia akan menjadi ASI bagi ibu yang telah melahirkan. Ya, tentu ini semuanya kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makanya oleh sebab itu merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah pada diri kita itu luar biasa sebenarnya. Keajaiban-keajaiban yang tidak perlu jauh-jauh melihat, tapi kita merenung bagaimana proses penciptaan kita dari segumpal mani menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian menjadi seseorang ya manusia. Tapi kita tidak membahas itu lebih lebar ya. Kita ingin fokus membahas hukum ini juga tidak terlalu melebar. Baik. Kemudian fa idza lam takun ma'tu hamilatan. Jika malaikat wanita itu tidak hamil dan bukan pula menyusui ya. Baqiya hadadam la masrifa lahu. Nah, tentu darah ini tidak ada penyalurannya. Kalau dia tidak hamil dan tidak menyusukan, darah ini tidak ada tempat penyalurannya, penyalurannya. Fayakhruju fi awqatin ma'lumatin. Maka darah itu keluar pada waktu-waktu tertentu. Ya? Pada waktu-waktu tertentu. Kemudian tu'raful bil adati au daurati syahriyah, itu digambut darah adah, ya, disebut juga adah, kebiasaan wanita, atau disebut adalah daurah syahriyah atau rutinitas bulanan, ya, rutinitas bulanan, atau disebut pula yaitu kebiasaan wanita. Ya, satu kebiasaan wanita adalah haid, ya. Baik, jelas di situ definisi, penjelasan definisi sedikit kita jelaskan, ya. Dan fungsi darah itu ketika berada dalam rahim ada tiga fungsi. Pertama, yang menjadi makanan bagi bayi yang ada janin, atau menjadi setelah menjadi bayi lahir menjadi diolah dengan kekuatan kemahkuasaan Allah SWT menjadi ASI. Kemudian ketika tidak dia hamil, tidak pula menyusukan darah itu sebagai bentuk penyucian dari rahim wanita, itu kekotoran yang keluar dari darahnya. Baik. Kemudian tahun yang terjadinya masa haid itu kapan? Nah, masa haid itu kapan terjadi? Yang umumnya adalah, ya, secara umum itu umur 9 tahun itu masa, ya, paling kecilnya seseorang haid. 9 tahun paling kecil seseorang baru haid. Jadi rata-rata umur 8 tahun belum ada yang haid. Tahu kalau masa pertumbuhan beda, ya, di antara juga iklim juga berbeda-beda. Dipengaruhi oleh iklim juga, kemudian dipengaruhi juga oleh pertumbuhan tubuh wanita itu sendiri, ya. Kalau ada wanita-wanita yang bonsor biasanya itu berbeda pertumbuhannya dan juga tentang masa haidnya. Tetapi ini yang dibicarakan segala hal yang umum terjadi pada wanita, yaitu pada umur 9 tahun biasanya mereka itu haid. Umur 9 tahun. Sampai umur 50 tahun. Jadi kalau tidak haid lagi disebut menopause. Itu yang umumnya, kadang-kadang ada juga yang umur 60 tahun masih haid. Jadi ini kita bicarakan hal-hal yang umum. Bukan pengecualian-pengecualian hal-hal yang jarang terjadi. Ya. Karena di dalam memutuskan sebuah hukum diambil hal yang umum, bukan hal-hal yang jarang terjadi. Adakah orang yang bisa, anak perempuan haid 7 tahun? Kemungkinan bisa ada. Ya, tergantung dari iklim, daerahnya panas, daerahnya bagaimana, itu pertumbuhan wanita, itu bagaimana, pengaruh makanan juga bisa, gizi, ya, adopsi gizi yang dikonsumsi juga mempengaruhi. Baik. Kemudian, umur terakhir dia haid berapa? 50 tahun. Itu biasa. Ya, kalau setelah itu dia tidak haid lagi. Nah, itu hal yang biasa. Bisa saja umur 60 tahun masih haid. Bisa saja. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walla ya'isna minal mahidi min nisa'ikum in irtabtum fa'iddatuhun 13 walla ilam yahidin." Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wanita-wanita yang telah menopause, yang tidak haid lagi. Yang sudah tidak haid lagi dari wanita-wanita kalian. Kemudian kalian ragu masa iddahnya. Bagaimana menentukan iddahnya? Jadi sebelum umur 7 tahun dia menikah, gimana masa iddahnya, belum haid dia? Atau setelah umur 50 tahun dia bercerai, ya, bagaimana masa iddahnya? Ya, kalau tadi mau menikah umur sebelum umur 8 tahun, umur 9 tahun belum haid dia. Kemudian dia menikah, bagaimana menentukan kalau dia terjadi perceraian, bagaimana iddahnya? Atau setelah umur 50 tahun dia tidak haid lagi, lalu terjadi perceraian, ditalak oleh suaminya, berapa iddahnya? Yaitu 3 bulan. Jadi kalau wanita sama sekali tidak haid, ada juga wanita yang tidak haid. Ya, karena saya pernah diceritakan oleh guru saya sendiri, ya, ada istrinya yang tidak haid. Tidak haid sama sekali. Ada juga yang 2 kali sebulan, ada juga wanita seperti itu dibahas, ya. Nah, dalam pembahasan kita kata ulama. Jadi kalau wanita itu tidak haid, baik karena usia belum sampai haid, atau setelah selesai usia batas haidnya, 50 tahun selesai, tidak haid lagi, menopause, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. 3 bulan. Jadi, di sini, wanita-wanita yang sudah tua, yang selesai, ya, sudah menopause, dari wanita, istri kalian maksudnya, menisai kundi istri kalian, kemudian ragu tentang iddah mereka, ya, 13, yaitu 3 bulan. Dan juga wanita yang belum haid. Wallati, ya, lam ya'isna. Wallai lam ya'isna. Dan wanita-wanita yang belum haid. Jadi iddahnya berapa? 3 bulan. Baik. Maka wanita-wanita yang telah sampai umurnya 60 tahun dan kemudian menopause, atau wanita-wanita yang tidak haid karena usianya belum sampai tahun haid, ya, umur 9 tahun belum sampai, belum haid, ya. Atau dia umur 12 tahun masih belum haid, belum menikah, terjadi suatu peristiwa dalam rumah tangganya, maka yaitu masa iddahnya adalah 3 bulan. Jadi tahu ya, penting kan tahu hal seperti ini. Kemudian yang kedua adalah hukum-hukum yang berkenaan dengan haid. Kalau itu dari kondisi penjelasannya, kemudian penentuan iddah orang yang tidak haid, baik sebelum matang masa haid atau setelah selesai masa haid dalam umurnya karena menopause. Kemudian hukum-hukum yang berkenaan orang haid. Apa saja yang dilarang ketika sedang haid, apa saja yang dibolehkan. Ada hal yang dibolehkan, ada hal yang dilarang. Yang pertama adalah, harus diketahui oleh wanita yang haid, diharamkan ketika haid melakukan hubungan suami istri pada bagian kewanitaan. Selain itu boleh. Artinya dalam bahasa itunya, jima tidak boleh. Tapi menggauli istri selain jima, apapun yang dilakukan, ya boleh, selama tidak melakukan pada tempat yang satu itu, pada posisi yang satu tersebut, pada kemaluan atau pada kewanitaannya melakukan hubungan intim. Tapi kalau tidak melakukan itu, walaupun kewanitaannya yang dilakukan mubasyarah, atau yaitu melakukan saling menyenangkan antara suami istri, tapi tidak dengan melalui kemaluan, sesama kemaluan, ya, itu tidak diharamkan bagi wanita yang sedang haid. Ya, apakah itu dengan ini bagian-bagian yang kedewasaan, kadang-kadang ya barangkali agak berat menyampaikannya, tapi kadang-kadang ditanyakan gitu masalahnya. Jadi mohon maaf jika ada kayak ustaz ini vulgar banget gitu ya, maaf ini karena saya makanya dikhususkan bagi wanita saja di sini. Yaitu jika menggunakan jari pemanya itu tidak diharamkan. Tidak diharamkan. Pada bagian kewanitaan atau kelaki-lakian. Ya. Kemudian, ya, ini hal yang diharam pertama, melakukan hubungan suami istri. Bukan berarti dilarang bersenda gurau, berpelukan, atau bermesraan, tidak dilarang. Yang penting yang satu itu tidak boleh dilakukan. Wa yasalunaka 'anil mahid, qul huwa adan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang haid. Nah, ini di antara pertanyaan-pertanyaan nih, bagaimana haid itu? Ya, jawablah, katakanlah, haid itu adalah berbentuk penyakit. Ya. Fa'taziluhun, fa'tazilun nisa'a fil mahid. Maka jauhilah istri-istri kalian ketika sedang haid. Jauhkan sedang haid. Dijauhkan maksudnya di sini bukan tempat tidur pisah, makan boleh berdekatkan, mandi tidak boleh satu kamar, bukan ya? Jangan salah paham. Menjauhi dalam artinya tidak digauli. Ya, tidak melakukan hubungan suami istri. Bukan maksudnya kalau wanita haid, istri haid, berjauhan duduknya. Tidur berjauhan. Bukan, bukan. Ya, ini ajaran yang terdapat dalam ajaran agama lain. Ada seperti itu. Ya, kalau wanita sedang haid itu dianggap najis, kotor. Ya. Tidak demikian Islam. Cuma yang maksud menjauhi di sini tidak boleh menggauli saja. Pada bagian yang telah kita jelaskan tadi. Wala taqrabuna hatta yatahharna, jangan engkau dekati mereka sampai mereka bersih. Ya mendekati maksudnya apa? Dekat-dekat boleh duduk, bukan. Kembali ya dijelaskan maksud di sini tidak melakukan sesuatu yang tadi kita sebutkan, yaitu melakukan hubungan intim suami istri, yaitu yang dilarang saja. Adapun meluk, mencium dan lain sebagainya, ya, itu dibolehkan. Ya, bahkan nanti akan disebutkan nanti penjelasannya. Baik. Hatta yathurna fa idza tatahharna fa tuhunna min haitsu amarakumullah. Jika istri kamu telah bersuci, nah, setelah selesai haid tentunya, bukan berhaid lalu dia bersuci. Maksud dari ayat ini telah suci dari haidnya, berhenti haidnya lalu dia mandi wajib baru boleh berhubungan. Ya. Bukan maksudnya ketika sedang haid dia bersuci saja lalu melakukan, tidak, bukan begitu maksudnya ayat ini. Jadi apabila istrimu telah bersuci dari haidnya, ya, selesai haid lalu dia mandi besar, mandi wajib. Pak tuhun namah itu amarukumullah, maka datangilah istri kalian itu dari arah yang Allah perintahkan, dari arah yang Allah bolehkan. Maksudnya apa di sini? Yaitu tidak boleh pada bagian yang dubur, hanya pada bagian yang kubul, ya, pada bagian kewanitaan. Itu yang maksud di sini. Tetapi bagaimana kalau mendatangi istri dari arah belakang tapi tetap pada posisi yang normal tadi, itu tidak masalah. Ya, ini juga ada hukum yang lain nanti. Baik. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang bertaubat, mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Nah, ini kenapa dihubungkan dengan tobat di sini? Jika ada hal-hal itu terjadi, maka cepat bertobat. Allah menyukai orang bertobat. Ya, atau kesalahan-kesalahan kita ada motivasi untuk selalu banyak bertobat. Kemudian Allah suka orang-orang bersinar. Jangan. Alasan apa? Karena ada sifatnya kekotoran di situ. Ya, ketika seorang wanita sedang haid lalu digauli oleh suaminya, pasti ada kekotoran di sana. Jadi Islam itu bagaimana kebersihan? Dari awal sudah sering disebutkan, Islam sudah cinta banget pada kebersihan, menjaga kesehatan, baik kesehatan badan wanita dan lain sebagainya. Ya, ini sudah pernah kita jelaskan dalam majelis yang lain. Ya, begitu Islam itu menjaga kebersihan, kenyamanan. Ya, kalau seandainya seseorang paman melalui istrinya dalam keadaan haid, kemudian ketika terjadi hal itu, dia melihat sesuatu hal yang kotor dan menjijikkan, bisa perasaan itu mengganggunya untuk berhubungan pada saat tidak haid. Nah, ini berbahaya. Jadi menjadikan suatu kejijikan dan lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum-hukum banyak sekali hikmah-hikmahnya yang kita tidak akan persis tahu secara rinci, tapi semuanya adalah faedah yang pasti yang besar di balik itu. Ya. Allah tidak akan mengharamkan sesuatu kecuali karena di balik itu ada bahaya jika diharamkan, dan atau di balik itu ada manfaat sisi kesehatan jika ditinggalkan dan seterusnya. Jadi semua yang diperintahkan Allah itu adalah kebaikan untuk kita. Semua yang dilarang oleh Allah SWT itu merupakan keburukan bagi kita. Baik. Berikutnya, dan keharaman menggauli itu ya berlaku selama keadaan haid sampai selesainya darah haid keluar dan istrinya atau wanita yang haid tersebut mandi. Nah, berdasarkan firman Allah SWT, wala taqrabuhunna hatta yatahurna, jangan engkau mendekati istri-istrimu yang sedang haid itu sampai mereka bersih, ya, mandi dari haidnya. Selesai haidnya, kemudian mandi. Fa idza tatahharna fatuhunna min asamarakumullah. Jika sudah selesai haid dan mereka mandi besar, maka datangilah istrimu itu dari tempat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wayubahu lizauji alhaid ay yastamti'a minha bima dun aljima'. Nah, ini tadi yang disebutkan. Dibolehkan bagi pasangan atau seorang istri yang sedang haid untuk bersenang-senang dari wanita tersebut dengan selain jima'. Ya, selain jima' berhubungan pada bagian fars. Bersenang-senang pada bagian fars tidak boleh dengan alat yang pasangannya, tidak boleh. Kemudian, ya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, isna'u kulla syai'in illa nikah. Hadis bahkan Imam Muslim, kata Rasulullah SAW, lakukan apa saja ketika istri kita lagi haid, boleh saja melakukan apa saja kecuali nikah, yaitu melakukan jima atau hubungan suami istri. Itu yang dilarang. Nah, ini hukum yang harus kita ketahui, ya. Kadang-kadang wanita-wanita yang tidak belajar, ya, kamu tahu, kadang-kadang taunya haid gak boleh berhubungan, tetapi kadang-kadang belum mandi sudah melakukan. Nah, ini juga ada hal-hal yang perlu banyak pengertian, jadi harus kita ketahui dan kita mengerti tentang hukum agama ini. Jadi karena ayat hadis inilah yang menyebutkan ayat tadi, wala taqrabuhunna hatta, jangan kamu dekati. Dekati maknanya di situ tidak boleh digauli dalam bentuk jima. Karena hadis ini membolehkan kita menggauli, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan apa saja kecuali nikah. Maksudnya jima berhubungan suami istri. Baik. Yang keempat, yang kedua adalah yang dilarang bagi wanita haid adalah dilarangnya sholat dan puasa. Dilarang puasa dan sholat, yaitu sholat dan puasa. Ya. Tidak boleh dia. Kalau dia lakukan, dia berdosa. Dan tidak diterima darinya. Nah, ini perlu diketahui. Ya. Dia dilarang atau diharamkan bagi wanita yang haid untuk berpuasa dan sholat. Ya. Selama masa haidnya. diharamkan atasnya melakukan hal itu. Dan tidak sah jika mereka melaksanakannya, bahkan berdosa tentunya. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, alaysa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukankah ketika wanita itu haid, ya, dia tidak sholat dan tidak pula berpuasa? Ini jawaban Nabi SAW ketika ditanya bahwa kenapa wanita itu sebut kurang agama dan kurang akal. Nah, kurang agama dari sisinya bukan maksud celaan bagi wanita ini. Bukan juga dosa bagi dia, tapi karena laki-laki setiap waktu bisa beribadah. Wanita ada hal yang dia dilarang melakukan ibadah tertentu, yaitu seperti puasa dan sholat saat dia sedang haid. Nah, bukankah ketika haid, kata Rasulullah SAW, wanita sedang haid tidak boleh sholat dan tidak boleh berpuasa. Ya, tidak melaksanakan sholat, tidak boleh melaksanakan puasa, kata Rasulullah SAW. Apabila wanita haid, ya, selesai dari haidnya dan bersih, suci, maka hukuman ibadah yang harus diqadha adalah puasa. Sholat tidak. Nah, itu beda juga ya kan? Sholat tidak diwajibkan diqadha. Puasa iya. Nah, ini ada hikmahnya tentu karena sholat. Kalau diqadha memberatkan, sholat itu setiap bulan harus mengqadha sholat. Kadang-kadang ada yang haidnya 15 hari atau lebih ya kan? Tentu memberatkan, maka Allah berikan keringanan. Sholat tidak boleh diqadha oleh wanita haid. Bahkan Aisyah menyebutkan, wanita yang mengqadha sholat itu sebenarnya adalah bagian dari pandang orang khawaris. Aharuriyatun anti, kata Aisyah, seorang wanita yang bertanya, kenapa wanita itu disuruh mengqadha puasa dan tidak disuruh mengqadha sholat? Lalu Aisyah mengatakan, aharuriyatun anti, apakah yang umumnya orang khawaris? Ya. Jadi, penjelasannya, apabila telah selesai haid dan mandi, maka dia wajib mengqadha puasa Ramadan. Puasa apa yang wajib qadha? Ya, puasa Ramadan. Ya. Dan juga, dan tidak diharuskan dan tidak dibolehkan mengqadha salat. Ya. Berdasarkan sabda Aisyah anha, kunna, ya kami, para istri wanita-wanita, nahidu ala adi Rasulullah SAW. Yaitu haid pada masa Rasulullah SAW, وَكُنَّا نُؤْمَرْ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرْ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ. Kata Aisyah, kami haid di masa Rasulullah SAW, maka kami hanya disuruh untuk mengqadha puasa, tapi kami tidak diperintahkan mengqadha salat. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. وَالْفَرْقُ وَاللَّهُ أَعْلَمْ. Ini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Perbedaannya, Allah yang maha tahu, bahwa salat itu terulang-ulang, maka tidak diwajibkan mengqadhanya karena akan menimbulkan beban dan kesulitan bagi wanita. Ya, berbeda dengan puasa hanya sekali setahun. Baik. Itu yang kedua yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid. Yang ketiga, diharamkan atas wanita haid menyentuh mushaf. Coba perhatikan, menyentuh mushaf. Ya. Bukan membaca Al-Quran. Dan sudah kita jelaskan perbedaan antara mushaf dan Al-Quran itu beda. Mushaf adalah lembaran-lembaran yang telah dikumpulkan dari Al-Quran yang tertulis dalamnya Al-Quran. Yaitu mulai dari surah Fatihah sampai An-Nas. Kalau Al-Quran adalah yang ditulis di mushaf-mushaf itu. Al-Quran kalamullah. Sedangkan mushaf adalah makhluk. Al-Quran boleh bersumpah dengannya. Kalau mushaf tidak boleh bersumpah. Al-Quran tidak boleh diperjualbelikan. Kalau mushaf boleh diperjualbelikan. Itu perbedaan antara mushaf dan Al-Quran. Maka tidak boleh bagi orang yang haid menyentuh Al-Quran secara langsung tanpa ada yang menghalanginya. Jadi kalau dia pakai kaos tangan atau sesuatu dengan pena atau dengan alat yang tidak disentuh langsung, berarti boleh. Karena ulama melarang menyentuh secara langsung. Kalau tidak menyentuh secara langsung, itu dibolehkan. Ya, pensil ke pena ke atau kertas ke ya untuk membalik Al-Quran, mengulang hafalannya, nah itu dibolehkan. Yang dilarang adalah menyentuh secara langsung. Baik. Kemudian ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illa al-mutahharun, tidaklah menyentuhnya ya Al-Quran maksudnya kecuali orang-orang yang sudah bersih atau suci, ya, orang yang berwudu atau tidak berhadas kecil dan tidak berhadas besar. Nah, walaupun perbedaan ulama di sini ada sebenarnya yang tidak dalam masalah wudu, Kalau hadas wudu itu hanya mengangkat hadas kecil. Kalau hadas besar seperti apa? Haid, nifas, ya, junub, hadas besar semua. Nah, ini orang yang haid itu dilarang menyentuh mushaf secara langsung. Kalau tidak langsung dibolehkan. Nah. Kemudian karena ya juga berdasarkan dalam surat Nabi SAW yang dikirimkan kepada Amru Ibn Hazmin, ya, seorang sahabat namanya Amru Ibn Hazm, Rasulullah berkirim surat, La yamassul mushafa illa tahirun. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang bersih, orang yang suci. Ya, orang yang tidak dalam keadaan berhadas besar. Hadis ini bahkan Imam Nasa'i dan lainnya, dan hadis ini hampir-hampir dianggap mutawatir. Karena semua ulama ya menerima hadis ini. Nah, berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, madhab a'immatul arba'ah, pendapat empat imam madhab, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, anu la yamussul mushafa illa tahirun, tidak boleh menyentuh mushaf secara langsung kecuali orang yang suci, orang yang suci. Wa makruhatul haid. Nah, tadi kan beda antara menyentuh dengan membaca. Nah, ini harus dibedakan. Yang dilarang itu adalah menyentuh, bukan membaca. Ya. Dan menyentuh pun kalau secara langsung. Kalau tidak secara langsung dengan tangan, tidak masalah. Atau tangan dialas dengan kertas, dengan kain, apapun saja, itu dibolehkan. Baik. Di sini dijelaskan bahwa ada pun membaca Al-Quran bagi orang haid, ya, tanpa harus menyentuh mushaf secara langsung, ini ada perbedaan pendapat antara kalangan para ulama, tetapi yang lebih utama adalah bahwa wanita tidak membaca Al-Quran kecuali ketika darurat. Kecuali ketika darurat. Nah, seperti mana idza khasyiyat nisyanahu, wallahu a'lam. Apabila wanita itu takut lupa hafalannya atau karena tugas dari sekolah, ada murojaah, ada ujian. Nah, ini dibolehkan. Ya, atau karena takut hilang hafalannya, ini dibolehkan. Ya, wallahu a'lam, di sana juga ulama membolehkan selama tidak menyentuh, walaupun dia dalam keadaan haid, dia tetap boleh membaca. Yang dilarang itu hanyalah menyentuh mushaf secara langsung tanpa ada di alas tangannya. Baik, yang keempat adalah yang dilarang lagi bagi orang haid adalah bertawaf. Jadi kalau umroh atau haji tidak boleh tawaf. Selain tawaf dari mikot boleh dia melihat umroh atau haji. Dia mandi, dia sholat dua rakaat di mikot Bir Ali, ya, kemudian dia umroh, talbiyah biasa. Cuman sampai di Mekah dia belum boleh bertawaf. Sampai selesai haidnya baru dia bertawaf, kemudian baru bersa'i. Jadi menunggu dia. Tapi amalan umroh atau haji yang lain boleh dia lakukan. Hanya tawaf saja ditunggu sampai dia bersih dari haidnya. Baik. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Aisyah ketika Aisyah sedang haid, ya, if'ali ma yaf'alul hajj, lakukan apa yang lakukan oleh orang yang melaksanakan haji, ya, lakukan amal-amal haji, perbuatan haji, ya, ghairu alla tatufi bil bait, tapi hanya engkau tidak boleh bertawaf di Ka'bah hatta tathari, sampai engkau suci atau bersih, kata Rasulullah SAW. Jadi di antara hal yang dilarang bagi wanita sedang haid adalah melaksanakan tawaf di Ka'bah. Ya, tapi bukan berarti dia dilarang melakukan amalan-amalan haji yang lainnya, berihram, ya, memakai ihram, bertalbiyah, tidak dilarang dia. Baik. Hadis ini muttafaqun alaih, ya, ketika Rasulullah berkata kepada Aisyah, lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan haji, tetapi engkau tidak boleh bertawaf di Ka'bah sampai engkau suci atau bersih. Hadis ini bahkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Berikutnya, yang kelima ya. Yang keempat tadi. Yang kelima. Diharamkan bagi orang yang haid untuk menetap di masjid. Nah, ini banyak sering pertanyaan daripada akhwat nih. Gimana kalau sedang haid, boleh enggak masuk masjid? Ya, di antara ulama kontemporer memang ada yang bolehkan. Yang penting dia bisa menjaga darah haidnya tidak mengotori masjid. Ada di antaranya seperti itu. Tapi wallahu a'lam, kalau memungkinkan untuk tidak menghadiri tapi tetap bisa mendengarkan pengajian, apakah itu di luar masjid, ya, makanya ada kebijakan akan lebih bagus umpamanya di masjid-masjid itu tempat wanitanya agak di ada yang bagian keluaran itu ditutup punya ya, dibuat sitar. Nah, biar wanita-wanita yang haid juga bisa ikut kajian. Kalau atau mengikuti dengan media sosial sekarang sudah banyak ya, melalui apa namanya live-nya YouTube atau Facebook atau Instagram ya dan lain sebagainya. Baik. Jadi bagi wanita tidak boleh yang haid tidak boleh menetap di masjid. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la uhillul masjida li haidin wala li junubin." Aku tidak menghalalkan masjid itu bagi orang yang haid dan tidak pula bagi orang yang junub. Hadis riwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya, tidak boleh menetap, bayangkan menetap, bukan melewati, masuk sebentar. Beda di antara menetap duduk lama, tidak boleh. Kalau sekedar lewat, ini akan datang hukumnya dijelaskan di sini nanti. Ya, kalau sekedar lewat, mengambil sesuatu yang di dalam masjid, ya, tidak menetap, itu secara umum para ulama membolehkan. Ya, baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda yang lain, "Innal masjida la yahillu li haidin wala junubin." Bahwa masjid itu tidak halal bagi orang yang haid, tidak pula orang yang sedang junub. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dan dibolehkan bagi wanita yang sedang haid lewat di masjid tanpa harus menetap. Dasarnya apa? Hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata kepada Rasulullah sallallahu, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Nawilini al-khumrata al-khimarata min al-masjid." Telah ambilkan sorbanku di masjid, kata Rasulullah kepada Aisyah, dan Aisyah sedang haid. Maka Aisyah mengatakan, "Qala qultu inni haidun." Aku mengatakan aku sedang haid. Jadi dari jawaban Aisyah juga terdapat kita simpulkan bahwa memang wanita tidak boleh menetap di masjid. Tapi Aisyah juga memahami tidak boleh masuk masjid sama sekali. Nah, maka Rasulullah menjelaskan dibolehkan lewat atau mengambil sesuatu yang tanpa harus menetap, ya. Nah, maka Rasul menyatakan inna haidataki, ya. Inna haidataki laysat biyadiki. Haid kamu itu bukan di tanganmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sekedar lewat atau mengambil sesuatu itu dibolehkan berdasarkan hadis ini. Tapi menetap lama itu tidak boleh berdasarkan hadis yang sebelumnya. Ya, berapa hadis sebelumnya Barso mengatakan, "Inilah uhillul masjidah li ha'ilin wala li junubin." Aku tidak menghalalkan masjid itu untuk dimasuki orang haid dan orang yang sedang junub. Juga sabda Rasulullah, "Innal masjidah la uhillul li ha'ilin wala junubin." Bahwa masjid tidak halal bagi orang yang haid untuk masukinya tentunya, dan tidak pula orang yang sedang junub. Baik. Kemudian, ya, hadis yang menyebutkan tadi Rasulullah menyuruh Aisyah untuk mengambil surbannya, kemudian Aisyah menyebutkan saya sedang haid. Jadi kita sebutkan semua Aisyah beralasan karena memang menurut pemahaman mereka dan para sahabat tentunya, Aisyah mengatakan Rasulullah di sini tidak menyebutkan tidak masalah masuk orang haid, tapi beliau hanya mengecualikan untuk sekedar lewat saja di sini. Maka Rasulullah menyebutkan ketika dikata Aisyah saya sedang haid, Rasulullah menyebutkan semua haidmu tidak terletak pada tanganmu. Ya, hanya sekedar mengambil sesuatu yang diminta oleh Rasulullah untuk diambilkan. Baik. Tidak mengapa orang haid membaca adhkar syariah. Zikir kapan? Pagi sore. Ketika ada petir, membaca doa. Ketika masuk rumah, baca doa. Kita mau masuk toilet, keluar toilet, baca doa. Zikir-zikir yang masuk doa. Itu tidak dilarang. Boleh. Ya. Dan boleh juga dia berzikir, La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Istighfar, astaghfirullah, tasbih, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, itu boleh. Ya, itu boleh. Zikir-zikir syariah, baik dari tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allah akbar, tasbih, subhanallah, dan doa-doa semisalnya. Dibolehkan dia. Ya. Wa anta tiya bil aurat syariah, dia melaksanakan zikir-zikir wirid-wirid yang sudah disyariatkan. Ya. Fis sabahi wal masai, yaitu pada waktu pagi dan waktu sore. Ya. Atau ketika sedang mau tidur, wa inda naum wal istighfar, ketika hendak tidur atau bangun tidur. Ini contoh saja. Jadi kalau membaca adhkar syariah, doa-doa harian itu tidak dilarang, atau berzikir yang umum subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar, ini tidak dilarang. Maka Kalau ada orang mengatakan wanita umpamanya dia ingin mencari pahala, sedang haid, gimana? Banyak zikir, ya, atau baca Al-Quran tanpa harus menyentuhnya. Baik. Dan tidak pula dilarang untuk membaca kitab-kitab ilmu seperti kitab tafsir, kitab hadis dan kitab fikih. Nah, jadi tidak masalah dia menyentuh, membaca kitab tafsir, kitab hadis dan kitab fikih. Contoh nih kalau dia menuntut ilmu. Baik. Faedah yang berikutnya. Faedah berikutnya adalah ini ada faedah. Berbicara tentang hukum supra wal kadra. Supra itu adalah lendir yang kekuning-kuningan. Imma sebelum haid atau setelah haid. Wal kadra yang agak kecoklatan atau agak apa namanya agak keruh. Keruh. Ya, keruh. Nah, ini apa hukumnya ini? Ya kadang-kadang wanita belum datang haid, kadang-kadang dicolek pemanya itu ada apa namanya? Lendir yang kekuning-kuningan atau agak keruh atau kecoklatan, ya. Yaitu as-sufra adalah sesuatu kasadid seperti nanah. Ya'luhu sufra. Jadi seperti nanah kental tapi warnanya agak kekuning-kuningan. Wal qadra adalah syai'un kaunul ma. Jadi sesuatu warnanya seperti air tapi al-wasakh al-qadr. Jadi ada kotorannya, agak kotor warnanya, artinya agak tidak jernih gitu ya, kekotoran warnanya, nah itu dimaksud. Apabila hal itu keluar dari wanita, yaitu tadi warna yang seperti itu, tadi lendir, ya, bening tapi kotor, kotor tidak bening bersih, atau kekuning-kuningan, di hari-hari yang haid, sebelum atau sesudahnya, fa'ina tu'tabaruhuma haidan, itu dianggap haid, ini tidak boleh lagi salat, dan juga perkara-perkara lain yang tadi dilarang. Ada berapa? Siapa yang bisa mengulang? Masih ingat enggak? Kadang-kadang kan enggak dicatat kan? Nah ini. Mesti dicatat aja tadi. Berapa? Siapa yang bisa ulang? Tidak boleh? Nah, tidak boleh apa? Menyentuh Al-Quran. Tidak boleh apa? Berpuasa dan sholat. Apalagi tidak boleh bertawaf. Ada lima hal yang dilarang bagi wanita ketika sedang haid. Ya. Itu dan juga tidak boleh menetap di masjid. Baik. Jadi apabila tadi warna kekuning-kuning, kecoklatan atau yang keruh tadi itu kelihatan pada saat waktu mendekati hal setelah haid, ya sudah hari-hari yang mau haid, maka itu dianggap haid hukumnya, sama hukumnya dengan haid. Ya, ya'khudhani ahkamahuma sabiqah. Hukumnya sama dengan penjelasan darah haid sebelumnya, itu tadi apa yang dilarang, apa yang dibolehkan, sama. Jadi hukumnya sama seperti haid dan itu adalah pembukaan haid atau sebagai hal untuk sebelum berakhirnya secara total haidnya. Fa idza kharaja minal mar'a fi ghairi waqtil 'ada. Nah, masalahnya bukan di waktu haid keluar seperti itu, di mana? Bukan dekat-dekat haid. Ya, tiba-tiba ada hal seperti itu, kekuning-kuningan atau kekeruhan tadi. Karena itu kabar asean itu tidak dianggap apa-apa, jangan dianggap baik, biasa saja itu, ya. Waktu kabar nafsuha tahir, ya, dan dia menganggap dirinya adalah bersih suci. Kalau bukan yang kuning itu keluar, ya, lendir kuning itu atau lendir yang keruh itu keluar pada waktu-waktu haid atau mendekati waktu haid satu hari sebelum haid kebiasaannya satu hari setelah itu. Itu tidak dianggap haid, maka dia tetap wajib sholat, dia tetap berpuasa, boleh melayani suaminya, boleh menetap di masjid, boleh bertawaf, boleh menyentuh mushaf, nah, ya, itu hukumnya. Nah, ini perkara-perkara ini kan sebetulnya sepele, tapi itu tidak pernah dijalankan. Kadang-kadang bingung aja wanita itu, ya, gimana nih, bagaimana nih, bingung aja. Nah ini sudah jelas kan, apa namanya, pengelompokan-pengelompokannya. Ya, jadi kalau lendir kuning atau lendir yang keruh itu keluar pada hari-hari mendekati haid, hari-hari haid, itu hukumnya sama dengan haid. Kalau bukan, tidak sama sekali dianggap. Berarti dia boleh beraktivitas seperti orang tidak haid. Baik. Ini berdasarkan ungkapan Ummu Atiyah radhiyallahu anha, kuna na'udul kadrata was sufrata ba'da tuhri syai'an. Ya. Kuna la na'udu ana. Kuna la na'udul kadrata was sufrata ba'da tuhri syai'an. Kami dahulu menganggap, ya, kami dahulu tidak menganggap, tidak mempedulikan, tidak menghitung, tidak menganggap, yaitu warna kekeruan-keruan atau kekuning-kuningan lendir, ini kekuning-kuningan itu setelah suci apa-apa, tidak anggap apa-apa, ya, artinya tidak dianggap haid. Nah, hadis riwayat Imam Abu Dawud dan riwayat Imam Bukhari dengan lafaz yang berbeda, ba'da tuhri. Ini maksud pada turin apa? Wa hadza lahu hukmur raf'i inda, ya. Lafadznya ba'da tuhri. Ya kalau ini apa? Di lafaz Imam Bukhari tidak ada tambahannya ba'da tuhri setelah suci. Wa hadza lahu hukmur raf' dan tambahan itu hukumnya hukum rafa', ya, menurut al hadis karena ini ada yang tutaba takriran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan ketentuan yang diterima, yang diakui oleh Rasulullah SAW, walaupun tidak dijelaskan secara ungkapan. Karena hadis itu ada berapa? Perkataan, perbuatan, dan takrir, ya, atau sifat, pengakuan dari Rasulullah SAW ketika hal itu dilakukan sahabat, Rasulullah tidak melarang, berarti hukumnya boleh. Nah, itu takrir namanya. Rasulullah mendiamkannya. Ya. Maka sini dipahami bahwa Al-Qudrah, ya, bahwa lendir yang keruh itu, suprani yang kuning itu sebelum suci, haidun takhudani, sebelum suci dihitung darah haid. Dihitung darah haid kalau sebelum haid, afwan, sebelum suci. Ya. Sebelum suci dihitung darah haid. Baik, itu di antara perkara-perkara. Faedah yang lain adalah matalabi malladhi tu'ariful mar'a atau ta'riful mar'atu ata'a malladhi ta'riful mar'atu nihayata haidha. Bagaimana wanita mengetahui, yaitu dia sudah selesai haid. Nah, ini kan bagaimana wanita sekarang, faedah yang lainnya ini, bagaimana wanita bisa mengetahui haidnya telah selesai. Pertama adalah dengan mengetahui hal itu dengan telah selesainya darah itu keluar. Dengan ada dua ciri darah itu telah selesai keluar. Yang tanda yang pertama adalah, atau dua tanda, nuzul qassah al-baydha wa hiya qatqat, ya. Al-qassah al-baydha wa hiya qatqat ma'un abyad yattabi'ul hayd yushbihu ma'ul hayd. Ma'ul jassi. Ma'ul jassi yaitu keluarnya lendir putih, ya, yang sangat putih setelah selesai haid, ya, tiba haid. Seperti air yang jassi. Ya. Itu khatakunu bighair laun bayad. Kok boleh jadi juga warnanya tidak warna putih. Pokoknya ikhtilafu launuha bi ikhtilafi ahwali nisa. Bisa saja berbeda warnanya dengan sesuai dengan keadaan wanita itu sendiri. Baik. Jadi yang pertama adalah sudah adanya lendir putih, ya, diikuti haid tersebut. Ma'ul jassi yaitu seperti air yang kental gitu, putih, ya, bening. Nah, boleh jadi warnanya juga berbeda, ya, bisa berbeda-beda warnanya dengan berbedanya kondisi wanita tersebut. Baik. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah al-jufuf wa huwa yurkhilal khirqatan. Oke, tatamin farji fi farjiha summa tukhrijuha jafatan wa laysa 'alayha syai'un, yaitu ketika dimasukkan tisu atau kain, ya, untuk mengecek, ya, maka ke dalam kemaluannya kemudian dikeluarkannya dan kering, tidak ada apa-apa lagi, tidak ada sesuatu yang lengket di situ lagi, tidak ada darah, tidak pula ada yang kadra warna yang keabu-abuan yang kotor itu, yang lendir yang keabu-abuan yang kotor, ya, atau warna kotor yang lendir yang kayak kuning-kuningan, enggak ada lagi itu. Berarti sudah selesai haid dia. Baik, yang keempat. Itu faedah-faedah yang keempat adalah kalau sudah selesai haid, apa yang harus dilakukan oleh wanita? Nah, tadi kan mengatakan bagaimana selesai haid. Sekarang kalau sudah selesai haid, apa yang harus dilakukan oleh para wanita? Baik. Dilazim, orang yang istilahnya haid, ya, diwajibkan baginya apa? Mandi. Mandi wajib namanya. Ya. Yaitu dengan menggunakan air dengan minyak bersih dari haid. Ya, mandi haid, mandi suci dari haid pada seluruh badannya. Kalau disebut bagian, sebut mandi besar atau mandi wajib. Nah, kemudian tentu ada sunah-sunahnya. Ya, nanti dibahas juga bagaimana sunah ketika mandi junub, itu seperti itu. Dulu kan menyiram bagian yang kanan, berwudu terlebih dahulu, nah, dan lain sebagainya. Ya, yaitu dia mandi mengalir air pada semua badannya dengan dan berniat. Jadi kalau nggak niat dia, walaupun cemplung di kolam renang, tapi nggak niat mandi wajib, mandi lepas air, ya, bersuci dari air, itu tidak selesai kewajiban yang dia lakukan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, faiza aqbalat haidatuki pada islam, apabila datang haidmu, tinggalkanlah salat. Wa idza adbarat faghtasili wa shalli, rawahul Bukhari. Jika zaid itu telah selesai, maka mandilah dan salatlah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari. Bagaimana cara mandi? Bagaimana sifat mandi haid itu? Yang pertama berniat untuk mengangkat hadas yang besar atau bersuci untuk salat dan lain sebagainya. Kemudian dia katakan bismillah. Kemudian tuma tufidul ma ala jami'i jismiha. Kemudian dia mengalirkan air kepada seluruh bagian tubuhnya. Terwi usul syar dan membasahkan pangkal rambutnya. Ya, pangkal rambutnya. Walazumha naqdaha. Tidak harus membuka kepangannya. Dia harus membuka kepangannya. Nah, sebab ulama membedakan antara mandi junub dengan mandi haid juga. Ada yang menyamakan juga. Ada yang mengharuskan mandi haid kepada mengalirkan air pada suhu, apa namanya, rambutnya juga. Kalau ini hanya pendapat yang dikuatkan oleh penyusun di sini, ya, oleh Syekh Al-Fauzan, yaitu wala ilnuha naqdahu inkana mafuran winam tarwi bilma. Jadi kalau diikat, disanggul, di mana gitu, gak mesti dibuka, cukup disampaikan air pada bagian pangkal-pangkal rambutnya semua. Tidak harus dibuka, disanggulnya dibuka, apanya, kepangannya semua, tidak harus. Nah, ini menurut penjelasan Syekh Saleh Fauzan di sini. Itu dia mengalirkan air pada pangkal-pangkal rambutnya, kamar kepalanya, dan tidak mengharuskan dia untuk melepaskan apa kepangannya atau sanggulnya. Hanya cukup mengalirkan air pada kepalanya dan rambut-rambutnya yang sesuai dengan kemampuannya. Saya tidak harus dibuka secara total. Wa idza samatil sudra, sidra itu adalah kalau dulu kan sidra, kalau sekarang tentu sampo lah ya. Menggunakan sampo ya. Awil mawat munadhifa atau alat-alat pembersih lainnya ya. Ma'al ma'i fahsanun. Ini menggunakan itu bersama air itu lebih baik. Menggunakan sampo kalau dulu kan untuk menghilangkan bau itu di antaranya itu adalah menggunakan daun bidara, daun bidara. Nah, sidir itu bidara atau apa namanya? Alat-alat keramas yang boleh digunakan kemudian dibilas dengan air itu lebih baik kata beliau. Dan dianjurkan ya, akhdhu qit'atin fiha miskun. Dianjurkan untuk mengambil apa? Kutnah itu kapas lalu diberi minyak kasturi kalau sekarang namanya fitoharo agar itu dibersihkan bagian kewanitaan dengan itu ya atau lainnya bukan fitoharo aja yang penting minyak wangi ya taruh di kapas lalu dibersihkan bagian kewanitaan di situ ya. Taj'al fi fajriha, dijadikan pada bagian kewanitaannya. Subhanallah ya. Bagaimana Islam sampai sedetail-detail permasalahan demikian diajarkan. Jadi wanita-wanita muslimah itu adalah wanita-wanita yang bersih, yang cantik, yang harum, yang wangi. Maka jangan sesekali antum tidak memperdulikan perkara seperti ini. Karena sangat sensitif di dalam berkeluarga. Ya, maka wanita harus menjaga ya bagian-bagian sensitifnya dengan membersihkan, ya, sebenarnya tuntunan yang diajarkan dalam Islam, ya, setelah haid, setelah dibersihkan, nanti terakhir dia bagian ke wanitanya itu ya ditaruh di kapas minyak kasturi atau pita haro atau semisalnya ya, yang berarti tidak membahayakan juga tentunya ya pada bagian ke wanitanya ya. Ba'da iktisal, itu setelah selesai mandi. Nah, li amrihi Asma bidzalika, rawu Muslim. Karena Rasulullah SAW pernah menyuruh Asma melakukan hal itu. Nah, ini sunahkan itu. Nah, begitu Islam memperdulikan ya wanita. Jadi kalau ada orang mengatakan wanita muslimah itu tidak kenal model, tidak kenal kebersihan, itu adalah orang-orang yang tidak belajar tentang ajaran Islam. Ya, mungkin saja sebagian wanita muslimah kadang-kadang gambarannya kumuh, kotor. Jangan. Bukan maksud harus selalu baru jilbab dan pakaiannya, tapi yang dimaksud adalah bersih. Dimaksud adalah bersih, wangi. Nah, supaya orang tidak lagi mengidentikan kalau orang bercadar itu bau apik, bau apa gitu ya. Keringat. Enggak. Ya. Baik. Peringatan yang sangat penting di sini dijelaskan oleh Syekh. Hal yang sangat penting dijelaskan ini, tapi muhim. Idza tatil haidu ayun nufasa. Nah ini, nanti nifas akan dibahas pada bagian lain, tapi di sini juga disebut satu pembahasan. Apabila wanita selesai haid dan selesai nifas, setelah berhenti darahnya, sebelum terbenam matahari, dia sudah suci sebelum matahari, terbenam. Nah, lazimah an tusalli dhuhra wal asra min hadzal yawm. Dia wajib melaksanakan salat zuhur dan asar pada hari tersebut. Nah, ini juga sebagai amanah kepada para akhwat. Kalau sudah bersih, jangan ditunggu-tunggu lagi waktu untuk tidak mandi. Ya, melambatkan bersuci. Kadang-kadang terlambat dan meninggalkan salat, ya, itu sangat berbahaya bagi seorang wanita. Karena yang tahu dialah kapan dia telah bersih dan tidak bersihnya dia tahu, ya kan? Maka tolong dijaga. Ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala bagi wanita itu menunaikan perintah Allah tepat dengan sesuai dengan waktu dan ketentuannya. Jadi kalau dia sudah selesai haid ya, sebelum terbenam matahari, maka dia wajib salat zuhur dan salat asar di jamak pada waktu asar. Nah. Apabila wanita itu bersih dari haidnya atau nifas sebelum terbit fajar, maka dia diharuskan menjalat maghrib dan isya. Ini memang di kalangan mazhab Hanabila demikian ya. Kalau mazhab lain tentu ada dulu pendapatnya mengatakan hanya wajib melaksanakan waktu sholat yang sudah masuk saja. Tapi alasan mereka, ulama-ulama mengatakan harus membayar sholat jika dia suci sebelum terbenam matahari atau sebelum terbit fajar, dia harus sholat maghrib dan isya untuk kehati-hatian, karena dua sholat ini biasa dilakukan dalam waktu jamak. Waktu jamaknya boleh. Ya, maka waktunya berdekatan berhubungan. Maka oleh sebab itu, demi kehati-hatian ulama berpendapat, jika wanita itu suci sebelum terbenam matahari, dia mandi harus sholat zuhur dan asar. Jika dia suci sebelum terbit fajar, maka dia harus mandi dan sholat maghrib serta isya. Baik. Lianna waktu sholat as-saniyah waktu li sholatil ula bihalil udhur. Karena sholat waktu yang ya yang kedua seperti asar ataupun isya itu waktu bagi sholat yang sebelumnya yaitu zuhur dan maghrib tadi pada waktu isya. Apabila dalam kondisi ada udhur, nah itu alasannya. Dalam kondisi udhur maka boleh dilaksanakan sholat zuhur pada waktu asar tadi digabung atau waktu sholat maghrib pada waktu isya. Baik. Berkata Syaikh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam majmu' fatwanya jilid yang 22 halaman 434. Walihada kan jumhur ulama Kamal wa Syafi'i wa Ahmad idza taharatil haidu fi akhir an-nahar shalla dhuhra wal 'ashr jami'an. Karena inilah kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, jumhur ulama mazhab yang 4, jumhur ulama dari mazhab 4, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, apabila wanita haid ya suci di akhir siang sebelum terbenam matahari, dia harus melaksanakan salat zuhur dan asar sekaligus. Ya. Wa idza taharat fi akhir al-lail, namun apabila sucinya di akhir malam sebelum terbit fajar tadi, maka dia salat maghrib dan isya sekaligus. Nah. Siwala tamannu kadzalika an Abdurrahman bin Auf. Ini salah seorang sahabat melakukan hal itu Dan Abu Hurairah meriwayatkan hal itu juga, ya, bukan melakukan, ya, Abdurrahman bin Auf dan Abu Hurairah bin Abbas berfatwa demikian, ya. Sebenarnya dukil hal demikian dari Abdurrahman bin Auf, pendapat tersebut dikatakan Abdurrahman bin Auf juga pendapat Abu Hurairah dan bin Abbas, karena waktu mustarikun baina salataini fi hal al-udhur, karena waktu dua salat ini seperti zuhur dan asar atau maghrib dan isya itu bergabung dua salat ini pada waktu dalam keadaan ada udhur. Fa idza tarat fi akhir an-nahar, maka bila wanita haid telah bersih di akhir siang, nah maka waktu zuhur masih ada, maka dia harus melakukan sholatnya sebelum, yaitu pasoliha qabla asar, dia laksanakan sholat sebelum asar. Maksudnya apa? Kalau dia suci terbenam matahari, dia mandi lalu dia sholat apa dulu, asar apa zuhur? Sholat zuhur dulu baru sholat asar, itu namanya jamak, ya. Kemudian apabila dia bersih di akhir malam sebelum keluar terbit fajar tentunya, ya, maka waktu maghrib masih tersisa dalam kondisi seorang dalam keadaan uzur, maka dia melaksanakan sholatnya sebelum isya. Jadi kalau dia suci sebelum terbit fajar, dia mandi, maka dia sholat maghrib dulu baru sholat isya. Baik. Adapun amma idza dakhala 'alaiha waqtu salatin tsumma hadar. Nah, dia umpamanya masuk waktu zuhur dan belum sempat sholat, lalu haid, gimana? Ya kadang-kadang wanita kadang-kadang kan sudah azan dia tuh, masih sibuk dengan HP dulu, ya kan? Santai-santai dulu, karena kita kan nggak wajib sholat berjamaah. Nah, kalau suami udah berangkat, ya masih santai-santai dulu, telepon-teleponan, wewean. Nah, hampir sudah, sekarang jam lewat, satu jam lewat, rupanya haid. Nah, kan udah kena dia, kena kewajiban sebenarnya dia. Nah, gimana solusinya tuh wanita seperti itu? Nah, apabila waktu sholat masuk, kemudian setelah itu dia haid atau nifas, ya, dan dia belum sholat, nah, maka pendapat yang kuat bagi wanita yang demikian kondisi adalah anula yalzimuha qada'u tilka shalah allati adrakat awwala waqtiha, yaitu dia tidak wajib mengqada salat tersebut yang dia mendapati awal waktunya, kemudian setelah itu dia haid atau dia nifas sebelum dia melaksanakan salat. Jadi pendapatnya di sini adalah kalau disebutkan rajih berarti ada pendapat ulama yang lain, berarti harus mengqada dia. Nah, ini kalau memang dia tentu tidak ada kelalaian. Kalau dia kelalaian seperti dia apa? Sudah satu jam orang azan, sudah setengah jam orang azan masih belum salat, itu kelalaian namanya. Ya, namun bukan karena kelalaian. Ya, orang azan masih baru berkemas-kemas, 10 menit, 20 menit, 4 jam, oh, rupanya udah haid. Nah, belum sempat dia. Nah, menurut ini pendapat mata rajihnya tidak perlu diqadha walau dia ketika masuk waktu salat dan dia langsung dihaid. Nah, berkata Syaikhul Islam Taimiyah, ya, dalam majmu' fatwanya jilid 23 halaman 335 dalam masalah ini beliau menjelaskan wal azhar fid dalil, pendapat yang lebih kuat sesuai dengan dalil, ya, dalam penjelasan dalil menurut melihat dalil, ya, madhhabu Abi Hanifah wa Malik, itu lebih kuat kata beliau adalah sesuai dengan dalil lah pendapat Abu Hanifah Imam Malik, annaha la yulzimuha, bahwa wanita yang tadi kondisinya demikian yaitu langsung waktu salat lalu setelah itu dia haid dan belum sempat salat waktu yang dia tadi mendapati waktu salat tersebut, tidak diwajibkan kepadanya untuk mengqadanya, la yulzimuha syai'un, tidak diwajibkan mengharuskan dia sesuatu pun, ya, li'anna al-qadha innama tajibu bi amrin jadidin, karena qadha itu hanya diwajibkan dengan ada perintah yang baru. Baik. Wal amra huna yulzimuha bil qada. Tidak ada perintah yang mengharuskan wanita tadi untuk mengqada. Walianna akhirat takhiran jaizan, karena dia telah mengakhirkan suatu perkara yang dibolehkan. Fahiya ghair mufratin, maka dia mufratin atau maka dia tidak masuk wanita yang lalai dalam menjalankan kewajiban atau bermudah-mudah. Wa aman na'in awin nasib. Nah, ini pembahasan sampingan. Itu beda kalau tadi dia belum sholat, waktu sholat sudah masuk, lalu tiba atau melahirkan, nifas. Adapun orang yang ketiduran atau lupa, wa in kana ghairu mufarritin, walaupun dia tidak sengaja, ya bukan tujuannya melalaikan, karena hanya ketiduran, kecapean ketiduran dia, lalu atau dia lupa, fa inna ma yaf'aluhu laysa qada'an, maka apa yang dilakukannya bukanlah membuat sibuk qada, bal dzalika waktu shalah fi haqqi, tapi setelah dia bangun, ya, setelah dia ingat, itulah waktu salat pada yang diwajibkan padanya. Hina istighfar wa yadhkur. Ketika saat dia bangun dan ketika saat dia ingat. Saat itu dia salat. Nah, ini. Idza nasi'a ahadukum aw nama an salatin, ya, fal yusalliha idza dzakaraha. Ya, apabila seorang ketiduran atau lupa, lalu ingat dia belum salat zuhur nih, belum salat asar nih, belum salat isya nih. Atau salat sesuatu ya, salah satu umpamanya, bukan masuk zuhur enggak, asar enggak, maghrib tidak, isya enggak, masa lupa, kelamaan banget. Ya. Lupaan dia, capean umpamanya dari safar, lupa. Ya, langsung tidur sampai di rumah, dia belum salat isya, atau belum salat maghrib dan isya. Sebelum salat subuh atau salat subuh, pikir-pikir belum salat saya ini. Maka dia langsung salat saat itu, tidak ditunggu masuk waktu maghrib atau isya lagi. Ya, bisa dia ingat, saat itu dia harus bayar jika dia lupa atau ketiduran dari sebuah salat. Umpamanya, seorang ketiduran dari salat subuh, ya, tahu-tahu 2 jam 8, jam 9, bangun, saat itu dia harus salat lakukan. Tidak harus menunggu waktu subuh untuk diqadha. Karena waktunya dia wajib menyesal diingatkan, saat teringat. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah para akhwat yang dirahmati Allah SWT, pembahasan kita dalam kesempatan ini, ya, semoga Allah SWT merahmati kita semua dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal saleh, dan menjauhkan kita dari segala fitnah dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Kami persilakan jika ada pertanyaan. Ya, maaf, pertanyaan kemarin yang masuk melalui WA tunggu sangat banyak, lebih dari 100. Yang baru terjawab entah berapa ya, entah 30. Ya, jadi untuk pertanyaan yang di grup, di sementara ditunggu dulu, saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini melalui voice, insyaallah saya akan kirim kepada admin, nanti baru dijawab di grup. Ya, sekarang dipersilakan yang ingin bertanya melalui suara atau tulisan, ya, atau kita lihat pertanyaan yang sebelumnya. Ya, kita hanya sampai yang 10.30 ya, insyaallah. Untuk pembahasan yang akan datang, insyaAllah, perkara tentang istihadah. Darah istihadah. Ini sudah masuk pertanyaan lebih dari 40. Mohon izin bertanya, Ustaz. Ya, gimana? Silakan. Jika sudah masuk subuh itu masih head, kemudian baru keluar cairan suci yang bening itu misalnya jam 6:30, jadi sudah kelewat waktu subuh, itu kalau subuh terus langsung sholat subuh atau tidak? Tidak, tadi kan dia tidak mendapati waktu masuk. Yang tadi dibicarakan waktu yang masih seperti zuhur dengan asar, itu waktunya. Biasanya kalau kita uzur kan bisa digabung, dijamak sholatnya. Juga antara maghrib dengan isya atau zuhur dengan asar. Kalau subuh, selesai waktunya baru kita bersih, nggak ada. Nggak terlalu dia qadha dan tidak perlu di sholat. Ya. Baik, kalau subuh, sebagai menggantinya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, jazakallahu khair. Izin bertanya, Ustaz. Ya. Mau tanya untuk wanita haid yang tidak boleh menyentuh mushaf atau Al-Quran, bisa dikatakan kembali Ustaz, seperti apa Al-Quran itu, maksudnya kalau ada terjemahannya itu apakah tergolong mushaf atau Al-Quran atau seperti apa Ustaz? Jazakallahu khair. Yang dimaksud sih mushaf ya, menyentuh mushaf. Nah, kalau ada terjemahannya itu sebagian ulama mengatakan dibolehkan karena tidak mutlak secara total itu adalah dalamnya Al-Quran seperti kitab tafsir umpamanya. Tapi wallahu a'lam untuk kehati-hatian karena memang Al-Quran tapi ada terjemahnya, tidak ada campuran dengan kata-kata kalimat-kalimat lain. Ya, sesuai dengan kekurangan ilmu yang saya pandang, selebih kehati-hatian akan lebih baik tidak. Karena itu bahasa terjemahnya bukan bahasa perkataan manusia, tetap Al-Quran yang diterjemahkan. Terjemahan Al-Quran namanya. Nah, wallahu'alam, demikian hati-hati lebih baik tangannya di alas pakai kaos tangan atau dengan melalui sesuatu yang bisa membantu tanpa menyentuh langsung. Wallahu'alam bisawab. Izin bertanya, Ustaz. Ini untuk pertanyaannya, silakan raise hand dulu. Nanti admin yang memilih untuk siapa yang bertanya ya. Ya, biar teratur, tidak saling memotong. Ya, nanti admin melihat mana lebih dahulu itu yang diberikan pertanyaan, yang mengangkat tangan. Ya, para akhwat bisa sabar ya. Baik, tafadhali. Nah, untuk Mbak Karimah Jogja. Ya, sinyalnya bermasalah. Mungkin di tidak ke yang lain. Untuk Mbak Sumaya, Tokadoli. Syukran. Izin bertanya, Ustaz. Ya. Perihal masa idah, Ustaz, sebenarnya tuntunan syariatnya seperti apa? Karena di keluarga saya ini ada tradisi kalau untuk wanita idah yang ditinggal suami itu harus diam di rumah, bahkan tidak boleh ketemu sama laki-laki sama sekali, khususnya laki-laki yang bukan mahram. Dan bagaimana kalau misalnya kita butuh keluar gitu, Ustadz, maksudnya harus urusan anak, misalnya sekolah atau apa gitu yang penting. Dan apakah ini berlaku untuk yang sudah tua juga gitu, wanita tua juga gitu? Itu aja, Ustadz, syukran. Baik, wanita tua apabila dia juga ingin nikah dan masih memiliki ketarikan pada laki-laki ataupun laki-laki bisa tertarik pada dia, ya. Kadang-kadang kan tua itu juga ada pasarannya juga gitu. Yang dibicarakan di sini adalah jika dia dalam masa idah tidak boleh keluar rumah tanpa ada keperluan. Itu aja yang saya pahami pendapat ulama, tapi dia keperluan, apalagi tidak ada yang bisa membantu dia belanja ke pasar, ya, mengantar anaknya ke sekolah, itu kan perlu namanya. Ya, hal-hal yang memang keperluan darurat itu keperluan yang mesti dia lakukan. Insya Allah tidak bermasalah, tetapi tidak mampir dulu ke rumah tetangga. Ya, mampir dulu kemana-mana. Selesai kebutuhannya, dia harus cepat balik ke rumah dalam tahidahnya. Wallahu'alam bisa. Tafadhali Mbak Iklima. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, jadi Anda biasa selesai haid itu hari ke-8, entah pada waktu subuh atau paginya, Ustaz. Pernah sekali Anda, jadi Anda suci itu biasa langsung kering, Ustaz. Jadi waktu pas hari ke-7, waktu Isya itu, kan Anda lihat sudah bersih, Ustaz, sudah kering. Jadi Anda mandi, terus sholat. Nah, pas paginya itu muncul sufro, Ustaz. Kekuningan begitu. Jadi pas waktu zuhur juga ana coba periksa masih ada sedikit, jadi ana tidak sholat. Itu gimana ya, Ustaz? Baik, masa haidnya masih belum habis, cuman tadi diperiksa 8 hari biasanya, sekarang 7 hari ada kering, ternyata pada hari berikutnya masih ada, maka dia harus meninggalkan sholat. Tapi kalau sudah selesai 8 hari, selesai haidnya, sudah kering, lebih enak yang kecil. Ya, maka surah keluar selesai, walaupun setelah itu ada lagi tadi yang disebutkan dalam hadis, ada muncul supra lagi, al-kadra tadi, kudra tadi, itu tidak boleh dihiraukan lagi, kalau sudah memang sudah bersih. Ya. Nah, Ustaz, berarti kalau sudah memang lewat waktu haid, sudah bukan termasuk haid lagi ya, Ustaz? Ya. Ya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum. Tafadhali Mbak Nadira Tilarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz ingin bertanya, jika pada hari-hari terakhir haid itu masih terdapat setetes cairan yang berwarna agak keruh, apakah itu juga dihukumi darah haid, Ustaz? Baik. tadi sudah kita jelaskan, kalau memang masa haidnya sudah selesai, ya, kemudian sudah kering dan bersih, lalu beberapa sudah sholat 2 kali, 3 kali, nah setelah itu ada, itu tidak perlu diperdulikan lagi. Tidak perlu diperdulikan. Namun jika... Ya, pertanyaan. Ya. Sholat. Hah? Jika belum sholat, pada hari-hari terakhir, Ustaz, belum, memang belum mandi wajib dan juga belum melaksanakan sholat. Ya. Kita dapat... Dianggap air. Kalau masih bersih, tidak anggap air. Ya. Allah wa'alaikum. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya. Selanjutnya, Mbak Fitriani. Kenapa? Jadi coba lagi. Ya. Halo, assalamualaikum, Ustaz. Maaf, para perakabat, kami mohon maaf kalau sinyalnya kurang mendukung. Kami mohon maaf, tentu kami mengingat waktu. Ya, maka kami pindahkan pertanyaan. Karena sinyal kalau tidak jelas, pertanyaan juga tidak akan terdengar dengan baik. Wallahualam bishawab. Afwan, Mbak Fitriani. Maaf, sinyalnya putus-putus. Ya, sinyal kurang jelas. Ya. Selanjutnya Mbak Melsa Hafita. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Misal saya haid hari Sabtu, biasanya 8 hari dari misalnya dari hari Sabtu pekan ini ke Sabtu pekan depan itu biasanya udah bersih. Nah itu kan kemarin saya hari ke-8 pas maghrib masih ada keluar, terus pas isya qadarullah saya tidurnya awal, jadi nggak ngecek pas isya masih ada apa enggak, soalnya saya lagi nggak enak badan. Lalu subuh qadarullah saya kebangunnya siang Ustaz, terus pas saya ke kamar mandi ternyata udah bersih. Itu gimana ya Ustaz, apakah boleh saya qada maghrib isya sama subuhnya? Tidak, nanti kan tahu bersihnya setelah masuk waktu fajar. Kecuali ya, nanti tahu waktunya sebelum masuk waktu fajar. Kalau sudah waktu fajar tahu bukti, hanya menyelesaikan sholat fajar saja. Oh, ya, berarti kodoknya subuh aja ya Ustaz? Nah, kan kita tahu baru bangun. Kecuali kan bangun sebelum masuk waktu subuh. Allahu'alam bisa. Oh iya. Ya, untuk memperjelas lagi Ustaz, saya mau tanya lagi. Kalau misalnya tanda lendir putih itu berarti udah bersih ya Ustaz, tapi setelah sehari dua hari setelah itu ternyata keluar lagi lendir coklat, apakah itu masih haid ya Ustaz? Tidak. Jadi sudah terjelaskan. Oh iya, terima kasih. Jazakallahu khairan. Barakallahu. Baiklah, ini pertanyaan terakhir ya Ahwat. Tafadoli untuk Mbak Jasni bintu Zainal. Baik, demikian. Terima kasih banyak ya para admin. Terima kasih banyak atas segala kerjasamanya dan para akhwat yang telah bergabung. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita dari segala hal-hal yang negatif dan menyelamatkan kita dari segala bentuk bahaya. Terima kasih, mohon maaf jika ada dalam penyampaian materi ini hal-hal yang berkenan, hal yang memuaskan dalam penjelasan atas keterbatasan ilmu kami. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.